beli sabun. Iya. Mau mandi sabun habis. Sabun Nuvo Family kan? Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu. Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000. Masa iya? Iya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000. Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Iya. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah. Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, enggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya? Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu. Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000. Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.